6 syarat wajibnya di dalam mengerjakan puasa, yang mana 6 syarat tersebut harus dimiliki oleh seorang hamba agar diterima puasanya. Apabila 6 syarat itu tidak ada, maka tidak sah atau tidak wajib puasanya. Kemarin kita telah menjelaskan poin yang pertama, yaitu apa? Seorang muslim. Selain muslim, maka enggak wajib berpuasa. Enggak sah puasanya. Kemudian yang kedua, 6, baligh. Selain baligh, anak kecil, enggak wajib bagi mereka berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-aqil. Orang yang berakal. Berarti orang gila, enggak sah puasanya. Dan tidak wajib bagi mereka. Kemudian yang keempat apa? Mampu. Yang tidak mampu, seperti kakek, nenek, tua renta, atau yang memiliki penyakit, maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Nah, sampai di sini kemarin. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pada kajian subuh kali ini poin yang kelima dan poin yang keenam. Poin yang kelima yang wajib untuk berpuasa, al-muqim. Orang yang muqim. Dia berada di daerahnya. Dia berada di wilayahnya. Dia berada di kota tempat tinggalnya. Maka poin yang kelima ini, yang wajib berpuasa adalah mukim. Kebalikannya mukim apa? Musafir. Musafir tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa yang kalian dalam keadaan sakit atau musafir, maka bisa berbuka dan diganti di hari-hari yang lain. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya safar itu merupakan uzur bagi seorang hamba untuk tidak berpuasa. Dari sini para ulama qassama al-ulama anna as-safara ala thalathati aqsam. Para ulama membagi bahwasannya safar, melakukan perjalanan jauh, itu ada 3 keadaan. Mengenai puasa dan tidak berpuasanya, orang yang dalam keadaan musafir, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, an yahsul atau an yahsul lahu masyaqqatun syadidah. Waqad yahsul lahu darar. Yang pertama, apabila dia berpuasa dalam keadaan safar, maka dia akan berat sekali. Bahkan, akan datang kemudharatan kepada dirinya. Safarnya amat sangat berat sekali. Kalau dia tambahi dengan berpuasa, maka akan datang kemudharatan. Dan dia akan merasakan sesuatu yang amat sangat sulit, sesuatu yang amat sangat berat. Fahuna wajib alaihi al-iftar. Di sini, maka wajib bagi mereka apa? Untuk berbuka. Di sini wajib bagi mereka untuk berbuka. Bukan boleh, tapi wajib berbuka. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata Jabir, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath ila Makkah fi nahari Ramadan. Kata Jabir, kita keluar bersama Nabi SAW ketika penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah di bulan apa? Di bulan Ramadan. Subhanallah, bertepatan dengan bulan Ramadan. Wa nahnu siyam. Dan pada saat itu kita berpuasa. Jadi mereka berangkat dari Madinah dalam keadaan apa? Berpuasa. Bulan Ramadan. Falamma wasala qura'il ghamim da'a biqadahin min al-ma'. Berjalan dari kota Madinah, masih berpuasa. Sampai kemudian ketika beliau tiba di sebuah daerah yang bernama Qura' al-Ghamim. Sebuah daerah antara kota Madinah dan Makkah. Ketika sampai di daerah ini, Nabi SAW meminta untuk didatangkan apa? Griba air. Atau zaman sekarang mungkin botol air. Bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW ketika sampai di tempat ini minta untuk didatangkan air. Ketika diberikan kepada beliau, rafa'a yadahu fasyariba. Beliau sengaja angkat tangannya hatta yanzura ilaihin nas. Tujuannya apa? Supaya para sahabat melihat Nabi SAW, beliau kudwa dan uswa yang diikuti. Dan Nabi SAW ingin memberikan ilmu kepada mereka. Diangkat tangannya Nabi SAW dan beliau teguk air tersebut. Di bulan Ramadan. Nabi berbuka. Para sahabat pun serentak mereka berbuka. Dan di sana ada sebagian di antara para sahabat. Inisiatif mereka melanjutkan puasa. Tidak mau ikut minum. Sebagian para sahabat tersebut yang tidak mau berbuka dikabarkan oleh sahabat yang lain kepada Nabi SAW. Di sana ada sebagian yang tidak mau minum. Kemudian Nabi SAW bersabda, ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Dan suatu merupakan perkara yang sudah diketahui. Tidak ada sebuah amalan disebut maksiat melainkan perbuatan tersebut berdosa. Di sini mereka berbuka. Karena kenapa? Perjalanannya berat. Mungkin terik matahari yang amat sangat menyengat. Perjalanannya agak jauh. Sehingga mereka pun berbuka. Di sini keadaan yang pertama, ketika dia safar, kemudian tetap menjalankan ibadah puasa, tapi berat bagi dia, bahkan mendatangkan mudharat, maka wajib untuk berbuka. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yahsul lahu masyaqqatun wa laysat bisyadidah. Ketika dia dalam keadaan musafir dan dia berpuasa, memang ada sisi beratnya, tapi tidak begitu sulit. Dia bisa melalui. Walaupun ada sisi apa? Beratnya, tapi dia bisa melalui. Dan kesulitan tersebut memang ada di dalam safarnya ketika berpuasa. Maka kata para ulama yang seperti ini lebih baik untuk berbuka. Jangan berpuasa. Karena kenapa? Amalan birukhsah. Kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Alaikum birukhsatillahi allati rukhsa lakum." Hendaknya kalian mengambil keringanan yang telah diberikan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sedikit merasakan kesulitan, berbuka monggo silakan, enggak ada masalah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang terakhir, safarnya enak. Enggak berat. Seperti keadaan safar pada zaman ini. Ini ilmu ikhwani hafizakumullah. Mungkin di antara kita nanti. Di 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mudik pulang ke Jawa. Atau pulang ke Lombok. Bagaimana ketika dalam keadaan safar dan dia berpuasa. Keadaan yang ketiga ini safar yang nikmat, safar yang nyaman. Anggap saja contoh naik kereta. Kereta zaman sekarang yang ekonomi saja sudah asik. Masya Allah. Charger di samping kiri. Kursi yang luas. Nikmat. Tidak ada kesulitan sama sekali. Atau dari udara. Berangkat ke bandara. 1.5 jam. Kita sudah sampai di Jawa Tengah. 1 jam sudah sampai di Surabaya. 1 jam 40 menit. Atau orang daripada itu. Sampai di ibu kota Jakarta. Masya Allah. Gak ada kesulitan. Atau yang naik mobil dan dia bukan sopir. Naik mobil dan dia bukan sopir. Dihidupkan AC. Mungkin kita tidur, bangun sudah sampai rumah. Masya Allah. Kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada zaman ini. Nah yang seperti ini bagaimana? Tentunya hukum asal boleh dia berbuka dan boleh dia berpuasa. Tapi pertanyaannya saat ini mana yang lebih baik? Safar yang ada pada zaman sekarang mana yang lebih baik? Berpuasa dilanjutkan ataupun berbuka? Ini di sini para ulama berbeda pendapat sampai 4 mazhab. Pada safar yang ada pada zaman sekarang. Ikhtalaf al-ulama ala 4 aqwal. Al-qawlul awal, perkataan yang pertama. Al-fitru afdal. Berbuka lebih baik. Berbuka lebih baik. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami. Kata Hamzah ibn Amr al-Aslami kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Nabi, inni ajidu quwatan fi safar. Wahai Rasulullah, aku ini kuat. Berpuasa dalam keadaan musafir. Aku ini bisa, aku ini mampu. Bagaimana? Menurut pandangan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia bisa, dia sanggup. Safar dan dalam keadaan berpuasa. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, hiya rukhsatun min Allah. Ini keringanan dari Allah. Man akhadaha fahasan. Yang mengambil keringanan tersebut, maka baik. Faman ahabba an yasuma fala junaha alaih. Dan barang siapa yang mau berpuasa, maka enggak ada masalah. Dari hadis ini, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang mengambil keringanan, maka baik. Maka yang lebih baik apa di sini? Berbuka. Di sini Nabi SAW menjelaskan yang afdal daripada yang tidak afdal. Berbuka lebih baik. Berpuasa enggak afdal. Tapi enggak ada masalah. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini merupakan qawul al-imam al-awza'i. Naam. Wa al-sya'bi Amir ibn Syarahil. Amir ibn Syarahil. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Sya'bi alaihim rahmatullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Fitru Afdal. Atau pendapat yang kedua, As-Sawmu Afdal. Berpuasa lebih baik. Dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Kenapa lebih baik ya ikhwan hafizakumullah? Yang pertama, ketika kita berpuasa dengan orang-orang yang berpuasa, itu lebih ringan. Tapi kalau sudah berbuka, dan kita ganti di lain bulan Ramadan, ada sedikit kesulitan. Kadang-kadang godaan itu ada. Tapi kalau kita berbuka bersama orang-orang yang berbuka, maksudnya di sini dia berpuasa, datang waktu maghrib, berbuka bareng-bareng, lebih ringan bagi mereka. Berbeda dengan ketika lepas bulan Ramadan, dia mungkin ibadah puasa sendiri, berat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita lepas dari hutang kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuka. Kalau dia berbuka masih hutang berarti. Tapi kalau dia berpuasa, nah, dia tidak memiliki hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ibadah puasanya. Nah, ini kata para ulama, yang safar enak, nyaman, gak ada kesulitan, lebih baik kalian sholat. Atau afwan, lebih baik kalian nambah puasa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Kata Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid, hatta la yadha'a ahaduna yadahu ala ra'sihi. Kita pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan panas yang menyengat. Sampai-sampai kita meletakkan tangannya di atas kepalanya. Jadikan sebagai apa? Ya, ini tempat untuk berteduh. Ya, ini. Tangannya dijadikan sebagai bayangan. Nah, karena apa? Manasnya matahari. Kata Abu Darda, "Fama minna sha'im illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha." Di antara kita semuanya enggak ada yang berpuasa kecuali Nabi dan sahabat Abdullah ibn Rawaha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa atau berbuka? Berpuasa. Berarti berpuasa lebih baik. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, aisyarahuma. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu al-Munzir. Qaul Ibnu al-Munzir, aisyarahuma. Mana yang lebih mudah bagi dia? Yang lebih mengetahui, ya diri seorang musafir sendiri. Dilihat oleh dia mana yang lebih mudah. Dalilnya yuridullahu bikumul yusr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang terakhir. Dan ini merupakan pendapat yang raji al-qawl al-rabi' at-takhir. Yukhayyar. Boleh memilih. Silahkan. Mau milih berbuka, enggak ada masalah. Mau milih puasa, enggak ada masalah. Dua-duanya afdal. Karena kenapa? Menggabungkan di antara dua dalil tadi. Kita ada dua dalil sekarang. Pendapat yang pertama mengatakan berbuka. Dalilnya sahih. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Berpuasa. Dalilnya sahih. Bagaimana ini? Digabung. Maksudnya apa? Boleh milih. Yang mau berbuka, silahkan. Bagus. Yang enggak mau berbuka, mau melanjutkan puasanya, bagus. Nah, ikhwani hafizakumullah, bagi yang mau mudik, sejak kapan dia diperbolehkan untuk berbuka? Kalau mau berbuka. Mau melakukan safar, sejak kapan dia diperbolehkan untuk berbuka? Jawabannya dilihat. Anggap sekarang salah satu di antara kita. Naam. Berkata kepada sang istri, "Dek, di malam hari, besok pagi sebelum subuh, kita sudah start berangkat ke Gilimanuk. Kapan berangkatnya? Sebelum subuh. Maka di sini, sebelum subuh dia makan, minum, gak ada masalah. Dari rumahnya. Karena kenapa? Belum masuk waktunya apa? Puasa. Karena dia berangkatnya sebelum subuh. Setelah subuh, dia sudah dalam keadaan musafir. Keadaan yang kedua. Dek. Kita jam 9 pagi insya Allah start. Dari sini. Ke Gilimanuk. Jam 9 sudah waktunya apa? Berpuasa. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, ketika datang waktu sahur, dia sahur. Niat untuk berpuasa. Karena dia belum dihukumi sebagai musafir. Nah, kapan boleh makan? Apakah ketika sudah disiapkan peralatan safar baru boleh berbuka? Di sini ada sebuah dalil dari Muhammad ibn Ka'ab. Kata Muhammad ibn Ka'ab, "Ataitu Anas ibn Malik." Aku pernah mendatangi Anas ibn Malik. "Waqad juhizat rahilatu." Dan sudah disiapkan peralatan safarnya, kudanya, untanya. "Walabisa thiyab as-safar." Dan dia sudah menggunakan pakaian untuk safar. Di bulan Ramadan. Fa'utiya bihi ta'am. Kemudian tiba-tiba didatangkan makanan di hadapan Anas bin Malik. Fa'akala. Kemudian Anas bin Malik pun memakan makanan tersebut fi nahari Ramadan. Kata Muhammad bin Ka'ab, "Adi sunnah? Apakah ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam?" Kata Anas bin Malik mengatakan, "Na'am, thumma rakiba." Anas bin Malik mengatakan, "Ya, ini sunnah." Kemudian beliau langsung menaiki kudanya dan berjalan. Di sini Anas bin Malik bukanya di mana? Di rumah. Tapi kapan? Sebelum safar. Tapi hadis ini dihukumi dhaif oleh para ulama. Hadis ini dihukumi lemah oleh para ulama. A'allahu Abu Hatim Ar-Razi. Wal hadithu dhaif. Dan hadis ini hadis dhaif. Sehingga apa? Seorang hamba tidak diperbolehkan untuk berbuka sampai dia betul-betul keluar dari pintu rumahnya dan keluar dari daerahnya. Ini kelurahan apa? Ya? Pamacutan. Nah. Setelah Pamacutan apa? Kelurahan yang lain. Hah? Obong. Obong kejauhan, Obong. Nah. Kelurahan setelah ini kelurahan apa? Hah? Taman Puring. Dauh Puri. Kapan antum bisa untuk berbuka? Ketika antum keluar dari rumah dan sudah keluar dari wilayahnya. Ketika sudah masuk di Daun Puri, baru anda boleh meminum dan boleh makan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Khalian minal mawane. Tidak ada penghalang. Yang pertama muslim. Yang kedua baligh. Yang ketiga aqil. Yang keempat al-qadir. Dia mampu. Kemudian yang kelima, dalam keadaan mukim. Yang keenam, apa? Tidak ada penghalang. Apa penghalang? Empat hal. Al-hayd, wal-nufasa, wal-hamil, wal-murda. Penghalang itu ada empat. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, wanita yang datang haid, dan wanita yang datang darah. Nifas. Nifas, haid, hamil, dan menyusui. Ini merupakan penghalang. Bagi siapa? Wanita. Di sini bagi wanita. Tambahan yang keenam, khusus bagi wanita, ada tambahan bagi mereka. Haid, nifas, menyusui, dan dalam keadaan hamil. Dan ini biijma'il ulama. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa. Bagi apa? Al-haid wa nufasa. Bagi yang haid dan nifas, ijma' tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dalilnya, Mu'adha, hadith Mu'adha. Mu'adha pernah mendatangi Aisyah. Ma balun niswa taqdi as-siyama wala taqdi as-salat. Kenapa sih wanita ini mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Wanita yang haid, salatnya diqadha apa enggak? Enggak. Tapi kalau puasa, diqadha. Kata Mu'adha, kenapa itu? Kata Aisyah, aharuriyatun anti. Apakah anti ini seorang khawarij? Dia mengatakan, tidak. Aku cuma sekedar bertanya saja. Kata Aisyah, kunna nu'mar biqadha'i siyam, wala nu'mar biqadha'i salat. Ya, seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Di sini, maka wajib bagi seorang wanita meninggalkan puasa ketika dalam keadaan haid dan nifas. Sekarang, hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui terbagi menjadi tiga keadaan. Hamil dan menyusui, kalau di antara kita, istri ada yang hamil atau ada yang menyusui, bagaimana hukumnya? Al-hamil wal-murdi. Naam. Lahuma thalathatu halat. Lahuma thalathatu halat. Atau ahwal. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, in khafata ala waladayhima wa nafsayhima. In khafata ala anfusihima wa waladayhima. Kalau mereka takut. Takutnya ini apa? Takut ada apa-apa di jiwanya dan takut ada apa-apa di janinnya kalau dia hamil. Atau dia takut kalau seandainya berpuasa dia akan lemah, dia tidak sanggup dan takut juga air susunya apa? Enggak keluar. Kasihan bayinya. Dia takut dirinya dan dia takut anaknya. Atau yang hamil, dia takut enggak sanggup dan dia takut janinnya apa? Enggak berkembang. Di sini ikhwani hafizakumullah, maka dia berbuka dan mengqadha pada hari-hari yang lain. Sebagian ada yang berpendapat fidyah. Perlu antum ketahui, fidyah itu digunakan bagi orang-orang yang apa? Tidak mampu. Islam memberikan solusi alternatif. Tapi kalau mampu, ya harus dikerjakan puasa itu walaupun di hari-hari yang lain. Begitu juga wanita yang dalam keadaan hamil dan menyusui, dia takut jiwanya dan dia takut kepada anaknya. Otomatis di lain waktu dia akan apa? Mampu untuk berpuasa. Maka di sini dia harus mengqadha. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, in khafata ala anfusihima faqat. Dia takut jiwanya saja. Dia takut dirinya lemah. Dan dia tidak takut, insyaallah janinku tetap berkembang. Air susuku insyaallah tetap keluar. Tapi dia takut dirinya lemah, enggak bisa. Maka ini keadaan sama seperti yang pertama. Dia tidak berpuasa dan dia mengqadha. Keadaan yang ketiga, in khafata ala waladihima faqat. Yang ketiga ini, dia yakin ketika berpuasa enggak ada masalah buat badannya. Dia tidak akan merasakan lemah, tapi dia takut kepada anaknya. Ini kebalikan yang kedua. Kalau yang kedua dia takut dirinya, enggak takut anaknya. Anaknya bisa berjalan. Janinnya tetap berkembang. Yang ketiga, dia enggak ada masalah, tapi takut janinnya. Dia enggak ada masalah, tapi takut anaknya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat menjadi dua mazhab. Yang pertama, adanya kafarah. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Alaihil qadha wal kafarah. Dia mengqadha dan dia ada kafarah. Karena kenapa? Yang ditakutkan cuma anaknya saja. Berarti dia mengqadha dan kafarah. Kafarahnya apa? Memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih. Hanya apa? Mengqadha saja tanpa adanya kafarah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna allaha wada'a anil musafir syatra salah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan bagi orang musafir separuh salat. Orang kalau mukim salatnya zuhur berapa rakaat? 4. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Allah menghapuskan separuh salatnya musafir. Berarti kalau musafir salat zuhur berapa? 2, separuh. Wa anil hamil wal murdhi' asyam, dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi wanita menyusui dan orang-orang yang atau wanita yang hamil dari berpuasa. Maksudnya dari berpuasa di sini enggak wajib bagi mereka berpuasa. Di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan fidyah, tidak menyebutkan kafarah. Berarti hukum asalnya apa? Mengqadha. Ini berkaitan dengan wanita hamil, menyusui, kemudian haid dan nifas. Ini 6 perkara yang apabila 6 perkara tersebut ada, maka seorang hamba wajib dan diharuskan bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala, fikih-fikih Ramadan yang lain kita akan sampaikan di permulaan di bulan Ramadan. Karena di permulaan bulan Ramadan kita masih ada jadwal di kota Denpasar, Bali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.